Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mawdu'ul ukhuwah, kita berbicara tentang tema persaudaraan yang dibangun di atas ta'awun syar'i, merupakan tema yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena ukhuwah perkara yang sangat ditekankan, sangat dipentingkan di dalam syariat yang mulia ini. Allah sebutkan dalam Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara satu dengan yang lainnya. Juga dalam Al-Hijr 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ketika Allah sebutkan tentang sifat atau keberadaan ahlul jannah, Allah katakan kami buang, kami cabut dari dada mereka kebencian dan permusuhan. Mereka menjadi saling bersaudara di atas singgasananya, mereka saling berhadap-hadapan. Allah juga sebutkan dalam Ali Imran 103, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah kenikmatan Allah terhadap kalian ketika dulu kalian bermusuhan, Allah lunakkan hati-hati. Salah satu dari hidayatul Quran, lillati hiya aqwam. Karena Allah sebutkan tentang Quran, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini memberi hidayah, petunjuk kepada yang lebih lurus, yang lebih baik, qayyim, yang mulia. Para ulama sebutkan salah satu dari bentuk hidayah Quran, lillati hiya aqwam, dijadikan ukhuwah imaniyah lebih kuat, lebih berpengaruh dari ukhuwah nasabiyah. Persaudaraan iman lebih kuat berpengaruh ketimbang persaudaraan nasab, darah, apalagi sekedar bangsa dan suku atau yang lainnya. Terbukti bahwa ketika dua saudara kandung yang satu lain agama, wal'iyadu billah, maka tidak ada waris di antara mereka. La yatawarathu ahlul millataini syatta. Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam, tidak ada waris di antara dua saudara yang berbeda agamanya. Kemana hartanya? Dilarikan ke Baitul Mal yang muslim ini. Kalau ternyata bapaknya kafir, kakak atau adiknya kafir, dikembalikan ke Baitul Mal untuk dibagikan kepada muslimin, saudara seimannya. Menunjukkan jelas ikatan iman dan Islam lebih kuat dan lebih berpengaruh ketimbang sekedar persaudaraan nasab. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, dan itu hidayah Qur'an kepada yang lebih qayyim, lebih lurus, lebih benar, lebih baik. Oleh sebab itu pula ketika Nuh alaihi salam berkata dalam surat Hud 45, Rabbi innabni min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, anakku itu dari keluargaku dan janjimu hak. Allah katakan kepada Nuh alaihi salam, ya Nuh innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Bukan keluargamu, dia amalan yang tidak saleh. Kita tahu karena anaknya enggak nurut, enggak taat kepada perintah yang Nuh alaihi salam sampaikan kepadanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian agungnya nilai persaudaraan di atas iman, sehingga para tabi'in, demikian pula sebelum mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyadari besarnya dan pentingnya perkara ini. Abu Muslim ketika menyampaikan kepada Mu'ad radhiyallahu an, wallahi inni la uhibbuk li ghairi dunya arju an usibaha mink wala qaraba baini wa bainak. Demi Allah, aku mencintaimu karena Allah, karena iman, bukan karena dunia yang aku harapkan untuk mendapatnya darimu, bukan pula karena kerabat antara aku dan engkau, enggak ada hubungan keluarga sama sekali. Qala fala syai, kata Mu'ad, betul-betul enggak ada tendensi apa-apa Qala qultu lillah, kata Abu Muslim, enggak ada kecuali karena Allah semata. Qala fajadzaba hibwati, maka kata Abu Muslim, Mu'ad menarik pinggangku. Ini pakaian yang di pinggang sini didekatkan begini oleh Mu'ad. Sini. Qala abshir, Mu'ad sampaikan berita gembira bagimu. In kunta sadiqa, jika kamu memang jujur. Inni sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-mutahabbuna fillah fi dhillil arsh yawma la dhilla illa dhilluhu. Orang yang saling mencintai karena Allah, mereka itu berada di naungan arsh di hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Yaghbituhum bimakanihim an-nabiyyun wasyuhada. Posisi mereka itu dimuliakan sangat oleh Allah, membuat iri para nabi dan para syuhada. Iri dalam artian positif, bukan hasad ingin kenikmatan itu dicabut darinya, tapi ini ghibtah, berharap mendapatkan itu tanpa menginginkan untuk kenikmatan itu diambil dari saudaranya. Qala walaqitu Ubadah bin Samit, kata Abu Muslim, kemudian aku berjumpa dengan Ubadah bin Samit. Fahaddatsuhu bi hadits Mu'ad, aku sampaikan kepadanya hadits Mu'ad. Faqala, maka kata Ubadah bin Samit, sami'tu Rasulullah yaqul an rabbih, aku pun mendengar Rasulullah bersabda dari Rabbnya, tabaraka wa ta'ala, bahwa Allah berkata, haqqat mahabbati 'alal mutahabbina fiyya, wajib kecintaanku bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah. Mereka pasti mendapat cinta Allah. Wa haqqat mahabbati 'alal mutanasihina fiyya, wajib kecintaanku kepada orang yang saling bernasehat karena aku. Wa haqqat mahabbati 'alal mutabadilina fiyya, wajib kecintaanku kepada orang-orang yang saling memberi karena aku. Hum 'ala manabira min nur yaghbituhum an-nabiyyun wasyuhada wasiddiqun, mereka di tempat tinggi dari cahaya yang tempat itu menjadi iri para nabi, para syuhada dan para siddiq. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan beliau sahihkan. Demikian pula Tirmidzi di dalam jami'nya. Artinya, besar fadilahnya, keutamaan orang yang saling mencintai, menjaga ukhuwah dan persaudaraan karena Allah, karena iman. Karena itu bukan perkara remeh dan bukan perkara gampang. Imam Mujahid ibnu Jabr rahimahullahu ta'ala, ketika membawakan ayat wa allafa baina qulubihim, dan Allah yang menyatukan hati-hati mereka, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, jika engkau membelanjakan seluruh yang ada di muka bumi, tidak akan bisa engkau menyatukannya. Kata Abdah ibnu Lubabah, itu perkara gampang, perkara kecil, cuman masalah saling mencintai, saling menjaga persaudaraan, imaniyah. Kata Imam Mujahid, bagaimana engkau katakan itu perkara gampang? Bagaimana kamu katakan itu perkara kecil? Sementara Allah berkata, lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim, seandainya semua yang ada di muka bumi kamu pakai, kamu infakkan untuk menyatukan hati mereka, enggak akan bisa kamu. Berapa seluruh yang ada di muka bumi ini? Enggak akan bisa. Hanya Allah dengan taufik dan kenikmatannya menyatukan mereka karena iman. Kamu anggap itu gampang? Kalau Allah katakan, Allah saja mengatakan seluruh yang ada di muka bumi, kamu anggarkan khusus untuk menyatukan itu, enggak akan mampu kamu. Kata Abdah ibnu Lubabah, fa'araftu annahu afqahu minni. Saat itu aku menyadari bahwa Mujahid lebih faqih dariku rahimahumullah. Ikhwati ahibbah rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang persaudaraan iman merupakan sesuatu yang wajib disyukuri, wajib dijaga, karena enggak semua orang mendapatinya. Disatukan dengan iman seperti tadi, ukhuwah imaniyah, hidayah Quran lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, idza ra'a ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bih faqallama yusibu dhalik. Kalau kamu mendapati cinta dari saudaramu, kamu dicintai karena Allah tentunya, enggak ada hubungan nasab, enggak ada hubungan darah, suku, bangsa, enggak ada urusan dunia, enggak ada bisnis, enggak ada apa. Kamu mendapati cinta antara diri kamu dengan saudaramu, kata Umar, pegangi itu erat-erat, jaga. Karena enggak mudah untuk mendapati itu. qallama yusibu dzalik. Gak banyak orang yang mendapatinya. Hal itu merupakan sifat mukminin di dunia dan akhirat. Kif. Tadi ketika Allah sebutkan tentang ahlul jannah, Allah sebutkan sifat-sifat mereka, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Dijadikan bersaudara ahlul jannah yang satu dengan yang lain. Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan di antara mereka. Nas'alullah min fadlih. Kata Ali ibn Abi Thalib mengingat itu, hum iddatun fid dunya wal akhirah. Makanya saudara iman itu bekalmu di dunia dan akhiratmu. Kata Ali, lihatlah kepada pernyataan ahlun nar, penduduk neraka. Wal'iyadzu billah. Ketika Allah sebutkan tentang mereka ini di Syu'ara ayat 100-101, apa yang mereka ungkapkan? Kata penduduk neraka, famalana min syafi'in. Kami tidak punya orang-orang yang memberi syafaat kepada kami untuk menolong kami dari azab ini. Lalu mereka katakan pula, wala sadiqin hamim. Wala sadiqin hamim. Tidak pula kami ini punya teman, sahabat yang hangat, sahabat yang akrab, yang saling mencintai, saling membela, saling membantu. Enggak ada untuk kami. Disesali oleh penduduk neraka karena mereka tidak memiliki sodiqin hamim. Sementara ahlul jannah Allah jadikan ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Maka wasiat Ali kepada anaknya radhiyallahu anhum, kepada Hasan ibn Ali, ya bunayya al-gharib man laisa lahu habib. Wahai anakku, orang yang asing itu orang yang tidak punya kekasih. Tidak ada yang mencintai dia, tidak ada yang dia cintai, tidak ada yang mau bersaudara dengannya. Tidak ada pula yang dia saudarai karena Allah, karena iman. Itu hakikat orang asing. Kalau di barometer keumuman manusia, namanya orang asing kan yang gak punya teman yang dia kenal atau mereka kenal dia. Misalnya kamu ditaruh di mana, di sana di Eropa atau di mana begitu. Kamu toleh kanan, kiri, depan, belakang, gak ada yang kamu kenal. Mereka pun gak ada yang kenal sama kamu, gak ada yang peduli. Kamu tersiksa, wahsyah. Karena kamu merasa sendiri, miskin. Orang asing seperti liar. Tapi itu gak seberapa. Kata Ali, justru yang lebih dari itu orang yang tidak punya teman, saudara yang mencintai dia, sehingga dia liar dan asing. Bahkan kalaupun dia di negerinya sendiri, di daerahnya sendiri, gharib, jadi orang asing. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kita dengan ini melihat betapa mereka menyadari besarnya arti ukhuwah imaniyah. Kata Abdullah bin Umar, wallahi lau sumtun nahar la uftiru wa qumtul lail la anamu wa anfaqtu mali ghalqan ghalqan fi sabilillah. Demi Allah, kalau seandainya aku tiap siang, ini tiap hari puasa, seandainya boleh tiap hari puasa siangnya, malamnya tiap hari seandainya boleh qiyamul lail, tahajud, tidak tidur semalam suntuk dia sholat, plus hartaku aku infakkan semuanya fisabilillah, sehingga itu amalannya, puasa, qiyamul lail, infak, amalan-amalan besar. Amutu yauma amut wa laisa fi qalbi hubbun li ahli ta'atillah wa bughdun li ahli ma'siyatillah ma nafa'ani dhalika syai'a. Sementara aku, di hari aku mati, kata Abdullah, di kalbuku tidak ada rasa cinta persaudaraan kepada orang yang taat kepada Allah, tidak ada kebencian kepada ahlul maksiyah, maka sungguh semua itu enggak ada manfaatnya bagiku. Padahal siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, hartanya dia habiskan seluruhnya fisabilillah, percuma, gak ada gunanya, kata Abdullah bin Umar, kalau tidak ada cinta kepada ahlu ta'ah, tidak ada kebencian kepada ahlul ma'asiyah, persaudaraan, iman, begitu mereka memandangnya salaf rahimahumullah. Begitu pula kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, lau anna rajulan qama bainar rukn wal maqam ya'budullah 70 sana la ba'athahu Allah yawmal qiyamah ma'a man yuhibb. Kalau saja seandainya seseorang hanya tinggal di antara rukun dengan makom di Ka'bah sana, di Baitullah, tempat suci, makanun syarif, syaraful makan, tempat yang istimewa, mustajab, doa di situ. Seandainya kata Ibn Mas'ud, dia di situ, enggak kemana-mana sudah. Hidupnya untuk ibadah kepada Allah di situ. Selama 70 tahun. Pasti kata Ibn Mas'ud, di yaumul qiyamah dia akan dibangkitkan, tetap dibangkitkan dan disatukan di barisan bersama orang-orang yang dia cintai. Karena Allah. Sesuatu keutamaan yang bagi seorang mukmin merupakan perkara besar yang dia sadari. Kata Ibnul Mu'taz rahimahullah, man ittakhadha ikhwanan kanu lahu a'wana. Kalau kamu punya ikhwan, punya saudara iman, mereka akan menjadi a'wan, membantumu, membelamu di saat kamu sangat membutuhkan itu. Di saat kamu sangat memerlukan pertolongan, mereka yang akan terdepan membelamu. Bahkan Imam Muhammad Ibnul Munkadir rahmatullahi alaih, beliau pernah mengatakan ketika ditanya, ma bakiya min ladzatik, apa yang tersisa dari kenikmatan hidup ini bagimu? Beliau sudah tua saat itu. Apa yang tersisa dalam kehidupanmu yang membuat kamu senang, merasa mendapat kelezatan dan kenikmatan, bahagia? Apa sih? Lihat jawaban seorang imam. Kata Muhammad Ibnul Munkadir, iltiqa'ul ikhwan wa idkhalus surur alaihim. Berjumpa dengan ikhwan dan memasukkan kegembiraan kepada mereka. Ini membuat mereka senang, bahagia. Itu kelezatan dan kenikmatan hidup bagi seorang mukmin yang mengerti arti dari ukhuwah. Ma bakiya min ladzatik, apa yang tersisa? Tentunya kan semestinya sesuatu yang sangat diharapkan, sangat istimewa. Dan itu jawaban seorang Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullah. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Saudara kami, ikhwan kami ini lebih kami cintai ketimbang keluarga kami sendiri. Bagi para ulama salaf, lebih kami cintai. Ikhwanuna yudzakirunana bil akhirah wa ahluna yudzakirunana bid dunya. Karena kalau ikhwan kami itu mengingatkan kami terhadap akhirat, sementara keluarga kami hanya mengingatkan kami terhadap dunia. Kamu kalau bersama keluargamu, kakakmu, adikmu, paman, bibi, sepupu, atau yang semisalnya, apa yang dibicarakan, yang mereka ucapkan, yang mereka obrolkan bersama? Dunia. Gak akan keluar dari itu. Bahkan mungkin orang tuamu, apa pekerjaanmu, sekarang kamu kerja apa, berapa penghasilanmu, seputar itu. Beda dengan ikhwanmu, kata Hasan, yang dibicarakan akhirat. Ada daurah di sini, ada daurah di situ, ada taklim, kajian apa hari ini, sampai di mana pelajarannya, ilmu akhirat. Kaif fulan, hadis ini, ayat ini, bahagia. Yang dibicarakan perkara akhirat, dan tentu akhirat jauh lebih tinggi dari dunia. Wa min tara'if wa syai' bi syai' yudhkar. Ini betul yang disebutkan oleh Hasan al-Basri ini rahimahullah. Syekhuna Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah wa matta'a bi hayatih. Beliau tentunya istrinya tiga, anaknya banyak, cucunya lebih banyak lagi. Itu hampir semuanya gak dikenal oleh Syekh, cucu-cucunya terutama. Gak yang kenal, saking banyaknya. Sehingga kalaupun ketemu gini, ahlan, usahan, kamu anaknya siapa? Abahmu yang siapa? Abdullah. Oh, kamu anaknya siapa? Fulan, Abdurrahman, anaknya ini. Cucunya sendiri, saya gak kenal. Gak tahu. Tapi dalam urusan dakwah, bukan hanya di Saudi, di hampir seluruh penjuru dunia beliau tahu. Beliau mengerti dan mengikuti. Di negeri sana, di negeri sini, di Indonesia, di Yaman, dan di mana-mana. Fulan bin Fulan. Nah, bagaimana dakwahnya di sana? Baik itu yang ahlul istiqamah maupun yang ahlul zaig. Maftunin, orang-orang yang terfitnah. Tahu syekh satu persatu. Ah, fulan bagaimana, masih seperti itu. Fulan bagaimana kondisinya. Tahu persis, diikuti. Padahal gak ada hubungan nasab, gak ada hubungan keluarga, bukan cucunya. Tapi diketahui betul oleh beliau, ini cucu kandungnya. Saudara kami, kata Hasan, lebih kami cintai ketimbang keluarga kami. Yang semakna dengan apa yang mereka sebutkan ini banyak dalam athar a'immah salafus salih rahimahumullah, seperti dalam adabud dunya wad-din, hilyatul awliya, bidayah wa nihaya, dan yang lain-lainnya. Kalau ini tentang makna dan arti ukhuwah, kata Imam Khalid Ibn Safwan rahimahullah, inna a'jazan nas man qassara fi talabil ikhwan, orang yang paling ajiz, orang yang paling lemah, paling merugi, orang yang mukassir taksir untuk mencari ikhwan, artinya dia tidak optimal untuk mendapati ikhwan, mendapat bagaimana dia agar dicintai oleh ikhwahnya, bagaimana agar dia mencintai mereka. Wa'ajaza minhu man dhayya'a man dhafara bihi minhum. Tetapi lebih lemah lagi, kata Khalid bin Safwan, lebih merugi lagi orang yang sudah mendapati tapi kemudian dia sia-siakan. Yang pertama tidak optimal, itu orang merugi. Dia tidak menyadari besarnya arti ukhuwah, pentingnya makna ini, iman, persaudaraan dibangun. Sehingga berjalan sendiri, tidak ada yang mencintai dia, gharib, jadi orang asing seperti kata Ali. Lebih merugi lagi kalau sempat dia dapati, sudah dia bersama mereka, masya Allah, di tengah-tengah mereka, saling bersaudara, saling mencintai. Tapi kemudian dia sia-siakan. Dia lakukan ini dan itu, dia perbuat ini dan itu yang pada akhirnya mengarah kepada perseteruan, permusuhan, terputus, hilang sirna ukhuwah imaniyah yang sempat dia dapati. A'jazun nas, orang yang paling ajiz, paling lemah, paling merugi. Oleh sebab itu, perlu dan bahkan wajib seorang mukmin menjaga adab-adab dan tuntutan-tuntutan ukhuwah. Ukhuwah tentunya ada konsekuensi, ada adabnya agar itu tetap terjaga. Agar tidak tersia-siakan, tidak lepas setelah dia dapati. Adab-adab tersebut atau hukuk dalam ukhuwah yang diajarkan di dalam Al-Quran, demikian pula di dalam Sunnah Al-Mutahharah dan Athar dari Salafus Salih rahimahumullah, perlu kita sadari dan kita jaga agar kenikmatan besar ini langgeng dijaga dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama sebutkan bahwasanya di antara hak-hak tersebut ada yang hukukun wajibah, hak-hak yang wajib harus dan wajib dia tunaikan. Ada yang mustahabbah, hak yang mustahab, yang sunnah, disenangi, disyariatkan untuk dia menjaga dan menunaikannya. Yang pertama dan terpenting dari hak-hak tersebut adalah al-ikhlas lillah, keikhlasan kepada Allah jalla fi'ula. Hanya karena Allah. Dia bersaudara, dia mencintai karena ketaatan, karena iman, karena istiqomah yang ada pada saudaranya. Tidak ada niatan lain, tidak ada maksud dan tujuan tertentu duniawi pribadi di balik semua itu. Lillah. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengisyaratkan tentang makna ini. Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman. Tiga perkara, jika itu ada padanya, dia akan mendapati manisnya iman. ladzah. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasul lebih dia cintai dari selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Bes. Di situ ada nafi dan istithna. Dan itu makna hasr wa takhsis. La yuhibbuhu illa lillah. Menunjukkan betul-betul enggak ada lain. La yuhibbuhu. Dinafikan dulu. Tidak dia cintai. Orang ini. Saudaranya. Tidak ada. Bukan karena ini. Bukan karena itu. Bukan karena dunia. Bukan karena yang lainnya. Apapun sudah. Illa lillah, cuman satu penyebab dia mencintainya, lillah, ikhlas karena Allah semata, hanya satu ini. Dengannya kamu akan mendapatkan manisnya iman. Wa an yakraha an ya'uda fil kufur ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yukdhafa finnar. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana dia benci dilempar ke dalam api. Maka inti permasalahannya bukan sekedar kamu mencintai saudaramu, ikhwan, tetapi lebih dari itu ubudiyahmu kepada Allah, karena ini ibadah. Nilai ibadah, karena ibadah agung, bahkan keutamaan dan fadilahnya banyak dan besar. Kamu menjalankan perintah Allah, perintah Rasul, ingin mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Dalam peribadatan tersebut, kamu ikhlas. Hanya untuk Allah dan hanya mengharap keridhaan dan pahala di sisinya. Tidak ada yang lain. Ketika kamu ketahui saudaramu ini ada tauhid dalam kalbunya, ada mutaba'ah li sunnah, karena itu kamu mencintainya, dan itu tampak tentunya dari jawarihnya. Amalannya, ibadahnya sesuai sunnah, di atas tauhid. Makanya kata Imam Ibnu Battah rahimahullah, hakikat cinta karena Allah dan benci karena Allah, kamu mencintai seseorang karena nilai iman yang ada padanya. nilai ta'ah, nilai tauhid wal mutaba'ah yang ada padanya. Walau kana min ab'adin nas mink, walaupun dia sejauh-jauhnya orang darimu, artinya jauh, enggak ada hubungan keluarga dan nasab, enggak ada hubungannya sama sekali. Walaupun juga kata Ibnu Battah, orang ini tidak sesuai dengan kemauanmu, tidak sesuai dengan, tidak membuat kamu senang secara pribadi. Nah, ini misalnya saja kamu suruh, anu tolong ini apa, ini gini kan, waduh nggak bisa saya. Tidak membuat kamu senang dalam urusan pribadimu. Tidak membuat kamu puas dalam urusan duniamu. Tidak membantu kamu mungkin, atau kurang dalam perhatiannya kepada kamu. Seputar itu. Kamu dibuatnya kesal mungkin dalam urusan-urusan dunia atau pribadimu. Tetapi kamu ingat orang ini muwahhid. Ada tauhid padanya, ada iman, ada sunnah, ada istiqamah, ahli ta'ah. Masya Allah. Ahlul manhaj. Kamu tetap mencintainya karena Allah, padahal dia sejauh-jauhnya orang dari kamu, bahkan gak pernah, tidak membuat kamu puas atau senang. Lillah, sebaliknya kata Ibnu Battah, kamu benci karena Allah, kalaupun itu sedekat-dekatnya orang denganmu dan selalu membuat kamu puas dan senang dalam urusan pribadimu atau duniamu. Masya Allah. Dalam urusan dunia, dia sangat membantu. Ada apa? Kamu perlu apa? Nah, ini biar saya bantu, biar saya belikan, biar saya lakukan ini, begini, begini. Gak perlu kamu perintah, dia bahkan meng-cover segala hajatmu duniawi. Bahkan dia dekat sekali denganmu, sepupumu, saudaramu sendiri. Tapi kamu tahu ada padanya bid'ah, ada padanya maksiat, mungkar, ada padanya hawa, hawa nafsu, hal-hal yang menyalahi dan menentang Quran wa sunnah, hizbiyah, hal-hal yang menyalahi manhaj salaf. Kamu benci dia karena Allah, karena gak ada sebab lain yang kamu bisa benci dia. Dari sisi mana? Secara duniawi. Sebaliknya kamu seneng kalau penilaiannya dunia. Orang ini masya Allah banyak bantu kamu, ringan tangannya untuk membantu kamu duniawi. Kamu benci dia karena Allah. Pertanda kalau kamu ikhlas dalam cinta dan bencimu. karena Allah. Itu yang menjadi pembangkit, pemicu kecintaan dia kepada orang lain. Ini barometernya, ini penentunya. Maka sangat kokoh dan kuat hubungan persaudaraan yang dibangun di atas ikhlas kepada Allah. Makanya perusak hubungan ukhuwah ketika hubungan itu didasari oleh matami' nafsiyah au dunyawiyah, oleh ambisi dan tendensi duniawi. Rasulullah SAW menyebutkan, izhad fid dunya yuhibbakallah, zuhudlah kamu di dunia, pasti Allah mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nas yuhibbakan nas, zuhudlah kamu terhadap apa yang di tangan orang lain, pasti orang pun mencintaimu. Kamu tidak berambisi untuk memperoleh atau mendapat apa yang di tangan orang. Berharap mendapati ini itu darinya, memang itu harapanmu, memang itu menjadi tujuanmu. Orang akan keberatan dan benci terhadap dirimu. Tidak ada keikhlasan dan ketulusan dalam ukhuwahmu. Dalam Taha 131 Allah menyebutkan, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Jangan kedua matamu mengikuti, lihat kenikmatan-kenikmatan yang kami berikan kepada mereka, perhiasan dunia, sebagai fitnah bagi mereka. Rizik dari Rabbmu, rizki dari Rabbmu itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Betapa seringnya dua orang akrab, dekat sekali, jadi rusak, putus hubungan di antara keduanya karena bersaing terhadap keuntungan-keuntungan duniawi, karena ambisi satu sama lain untuk menambah dan mendapati dunia yang mereka harapkan, merusak hubungan di antara mereka. Maka bagi seorang mukmin, dia tidak ingin merusak persaudaraan dia, merusak ukhuwahnya dengan saudaranya karena urusan-urusan duniawi pribadi tidak ada keikhlasan, bahkan hilang sirna nilai-nilai ubudiyah peribadatan dalam hubungannya dengan mukminin yang lainnya. Hak yang kedua, adab yang kedua, untuk seorang mukmin memberi dan membantu saudaranya dengan segala yang dia mampu, baik dengan harta benda, tenaga, dengan kedudukannya, jabatannya, posisinya, dengan ilmunya, dengan segala yang bisa dia perbantukan kepada saudara-saudaranya. Dan seperti dikatakan, annasu ba'duhum li ba'din khadam. Manusia itu satu sama lain pada hakikatnya pembantu. Tanpa kamu sadari, yang kaya membantu yang miskin dengan sedekahnya, dengan hartanya, zakatnya. Yang miskin pun membantu yang kaya dengan tenaganya, dengan ininya. Yang pemimpin membantu yang dia pimpin. Ini urusan administrasinya, urusan ini, itu, surat menyurat. Dia permudah, dia bantu. Yang dipimpin pun membantu pemimpinnya. Ditaati, dihormati, dimuliakan. Wahakadha. Yang alim membantu yang jahil. Diajari ilmu, bersabar. Yang jahil pun membantu si alim mendapat pahala dengan mengajarkan ilmu dan dakwah kepadanya. Wahakadha. Manusia saling membantu dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Termasuk dari hak ukhuwah adalah bantuan yang kamu berikan kepada mereka, saudaramu. Allah ketika menyebutkan tentang ansar kepada muhajirin di Al-Hasyr 9, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih memprioritaskan saudara-saudaranya ketimbang diri mereka sendiri, dalam keadaan mereka sendiri butuh terhadap yang mereka bantukan. Tapi karena ubudiyah, karena menunaikan hak dan konsekuensi persaudaraan, dia mendahulukan mukminin yang lainnya, bahkan dia prioritaskan ketimbang dirinya sendiri. Dan ini tentunya hakun mustahab, hak yang mustahab, sangat dianjurkan, disunahkan. Bantuan yang kamu berikan kepada saudaramu bisa berupa harta yang kamu berikan, bisa pula waktu yang kamu berikan untuk mereka. Hajat orang beda-beda. Yang ini butuh waktumu. Minta waktu, yang ini mau konsultasi, yang ini mau tanya, yang itu minta empat mata, yang ini mau bertemu, yang ini mau ziarah, yang ini mau ke rumahmu, yang ini macam-macam. Dan semuanya adalah perjuangan, layaknya orang yang dengan harta. Harta ini kan dia dapati dengan keringatnya. Harus dia keluarkan, dia berikan untuk orang lain. Yang ini pun, kalau bukan karena Allah, siapa yang sudi memberi waktunya untuk orang? Syahih. Orang semula pelit dengan semua itu. Ngapain aku beri harta? Kenapa waktu harus aku luangkan untuk mereka? Kalau ahlu dunia semuanya diukur dengan uang, dengan harta. Gak ada yang gratisan di dunia. Ahlu dunia bagi orang-orang duniawi, materi semuanya. Jangan harap kamu. Kamu mau apa sekarang? Misalnya mau bangun rumah atau apartemen atau apa, kamu konsultasi dulu, konsultasi proyek. Ini bagaimana ini? Enaknya dibangun seperti apa, di mana, seperti apa perencanaannya, anggarannya dan lain sebagainya. Cuman konsultasi. Ya gak ada yang gratis. Dia meluangkan waktu si konsultan ini. Sekian bayar. Kamu ke dokter, bahkan gak periksa. Si dokter tidak mengeluarkan obat atau suntikan setetes pun. Cuman konsultasi kesehatan. Kamu datang, duduk, masuk, tanya, bagaimana dokter, ini begini, begini, bagusnya bagaimana, seperti apa, begini. Konsultasi kesehatan paling cuma seperempat jam, setengah jam paling banyak. Apa bisa kemudian, oh ya sudah, terima kasih dokter, assalamualaikum, kamu keluar? Gak bisa. Ada biayanya sekian. Cuman konsultasi doang. Ada harganya semua. Dan begitu yang lainnya. Tetapi ukhuwatul iman lebih mulia dari semua itu. kamu berikan waktumu, kamu bantukan hartamu untuk saudara-saudaramu, mengharap ridha Allah dan pahalanya semata. Bahkan seorang mukmin mencari tahu kondisi dan keadaan saudaranya tanpa diminta, enggak nunggu orang datang kepada dia, ini maaf anak saya begini-begini, istri saya butuh pinjaman dana, saya butuh bantuan gini. Enggak perlu. Dia tahu saudaranya yang ini butuh bantuan. Melihat situasi dan kondisinya, melihat kesehariannya, melihat begini begitu, dia butuh. Dan orang kan macam-macam, ada yang pemalu, punya harga diri. Gak bisa dia menyampaikan ke orang, saya butuh bantuan saya ini. Kamu bantu. Kamu yang memulai mencari tahu bagaimana saudaramu ini, apa yang dia butuhkan, apa yang bisa kamu bantukan untuk mereka. Demikian para sahabat kepada sahabat yang lain. Makanya jangankan sesuatu yang kamu berikan cuma-cuma begitu, bahkan kalau itu bentuknya pinjaman, kan kembali ke kamu. Tetapi ketika itu punya makna perhatian dan kepedulian, menjadi pahala. Di Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW sebutkan, man aqradha akhahu marratain fahuwa qasadaqati alaih. Yang menghutangi saudaranya sampai dua kali, apalagi lebih, itu seperti dia bersedekah kepadanya. Padahal hutang dibayar nantinya ke kamu, balik. Uang kamu kembali. Enggak sia-sia. Tetapi Rasul sebutkan seperti sedekah, karena kamu peduli, kamu membantu, walaupun bentuknya pinjaman, hutang. Kamu perlu dana ini untuk ini, saya pinjami. Kembalikan bulan depan misalnya, atau lebih lunak, kembalikan kapanpun kamu bisa, ada kelebihan harta. Sampai dua kali dia mengutang, itu seperti seakan dia bersedekah kepadanya. Dan pahala sedekah ma'ruf besar, karena yang dilihat adalah ihtimam, makna perhatianmu kepada saudaramu. Kamu peduli, kamu ingin membantu, walaupun kamu hanya sebatas bisa meminjami, gak bisa kalau kamu memberi, itu sudah fadilah. Apalagi kalau kamu murni memberinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mukmin yang satu kepada mukmin yang lain, saling membutuhkan dan saling membantu. saling memberi apa yang bisa dia berikan untuk saudaranya, dan itulah hakikat iman. Karena manusia pada dasarnya syahih, pelit terhadap hak-hak pribadinya, gak mau terkurangi, gak mau terambil sedikit pun waktunya, hartanya, kedudukan, jabatannya, dan segalanya. Itu watak manusia. Allah sebutkan, waman yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga, dilindungi dari pelitnya dirinya sendiri, maka mereka itu orang-orang yang muflihun, orang-orang yang jaya dan bahagia. Rasulullah SAW juga menyatakan, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang membantu hajat saudaranya, maka Allah akan membantu dia dalam hajatnya. Wala an amshi, di hadis lain, wala an amshi ma'a muslim hatta yakdhiya hajatahu ahabbu ilayya min i'tikaf fi hadzal masjid. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, aku berjalan bersama saudaraku ini sampai dia tuntaskan hajatnya, selesai, lebih aku cintai ketimbang aku iktikaf di masjid ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yang satu sholat saja kalau di Masjidil Haram 100 ribu lebih afdal dari masjid yang lain. Masjid Nabawi 1000 lebih afdal dibanding nilai iktikaf di Masjid Haram. Lebih afdal kamu berjalan membantu saudaramu menyelesaikan hajatnya. Ayo, hajat, hajat apapun itu. Kamu perlu apa? Saya butuh ini. Oh, aku tahu tempatnya di sana. Ayo, aku antar. Oh, jangan, jangan di sini. Anunya di situ, fulan begini ini. Karena kamu dengan itu kan meluangkan waktu. Ada yang kamu beri waktu. Jangan-jangan dianggap itu suatu yang remeh. Syahih. Semula orang itu pelit dengan apa yang dia miliki. Buktinya tadi, kalau itu urusan dunia, mana mau ada orang terluangkan waktunya kemudian gratisan. Konsultasi saja ada nilainya. Bahkan yang top di antara mereka hitungannya per menit. Kamu konsultasi hukum, konsultasi ini, hitungannya menit-menitan. Masuk jam 10.00 waktu tengah bagian Indonesia. Kamu keluar 10.15 menit misalnya. Per menit sekian, keluarnya sekian. Yang ini konsultan pajak, yang ini konsultan bangunan, yang ini konsultan itu. Karena waktu dia luangkan, dia ada tanya jawab, ada ini, ada itu. Gak ada yang gratis di dunia ini. Ini kamu luangkan waktu balas, gratis sama sekali. Karena kamu hanya mengharap keridhaan Allah. Kamu bertaawun membantu untuk hajat saudaramu tertunaikan dengan baik, bahkan seperti tadi akan lebih sempurna dan lebih utama tanpa diminta oleh saudaramu sebelum dia bicara, sebelum dia minta. Namanya tafaqqud, ya tafaqqud. Kamu yang harus tahu, peduli gitu. Fulan mana kok gak kelihatan? Ada apa, kenapa? Biasanya ada anaknya fulan, mana kok gak ada? Oh, sedang di rumah sakit tuh. Apa yang terjadi? Anu, muntaber ini itu. Sementara kamu tahu siapa fulan saudaramu, kamu tahu penghasilannya, kamu tahu butuh bantuan. Misalnya tanpa dia minta, kamu bantu, kamu galang dengan teman-teman yang lain untuk membantu dia. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Peduli kamu, perhatian terhadap nasib atau kondisi saudaramu. Tidak jarang dari para ulama salaf mereka memberikan bantuan di malam hari di rumah saudaranya tanpa diketahuinya. Tiba-tiba sahibul bait pagi mendapati di depan rumahnya sudah ada gandum, gula, minyak, korma atau semisalnya, sembako lah bahasa kita. Siapa yang ngirim ini? Wallahu a'lam. Karena orang juga macam-macam. Ada yang malu kalau sampai tahu ternyata fulan orang dekatnya, temannya sendiri yang bantu. Wah, dia malu hati. Alas, enggak perlu tahu. Tidak sedikit dari a'immah dan para ulama salaf yang melakukan perkara semacam itu. Disebutkan pula dari sebagian salaf bahwa selama 40 tahun mereka membantu anak-anak dan keluarga dari saudaranya. Ini anaknya dari saudara dia, dia bantu ini itu. Keluarganya dia bantu tadi seperti sembako atau semisalnya. Apalah yang dibutuhkan tanpa mereka ketahui siapa ini orangnya. Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi rahimahullahu ta'ala disebutkan beliau ketika mendatangi suatu desa biasanya beliau dapati seorang pemuda. Ketika dilihat di majelis kok gak ada. Mana fulan? Dijawab kepada beliau, oh dia sedang di penjara. Oh kenapa? Dia terlilit hutang sekian ribu dirham dan gak bisa dia bayar ya, sehingga tangkap dan di penjara. Itu hak orang. berapa jumlahnya, tanggungannya, sekian. Dibayar oleh Ibnu Mubarak. Ini kasihkan agar dia bisa bebas keluar dari penjara, tapi jangan disebut kalau aku yang membantunya. Itu dari seseorang. Walhasil sampai keluar ini anak muda. Kemudian beliau kejar Imam Ibnu Mubarak. Beliau katakan, alhamdulillah, kamu kemana? Kok di majelis gak kelihatan? Ya aku sempat di penjara beberapa hari karena hutang gini. Tapi alhamdulillah ada muhsinin, ada orang dermawan yang membantu melunasi hutang-hutangku. Zahullah khair orang itu, sehingga aku bisa keluar gini. Oh ya alhamdulillah. Wala tahu hamba Allah ini, kalau yang di depan lah, di depan dia orang yang membantunya, rahimahumullah. Wahakadha para a'immah membantu dan membantu orang yang mempunyai hajat dan memerlukan pertolongan darinya. Makanya salah satu perusak dan yang mencoreng ikatan ukhuwah dan persaudaraan adalah burudul atifah, dinginnya apa ya, perasaan atau perhatian dingin. Enggak ada kepedulian dan tidak ada kehangatan yang diberikan kepadanya, barid, sehingga dingin. Saudaranya mau seperti apa, apa yang terjadi padanya, kenapa demikian, dia cuek, gak mau tahu, gak diurus dunia, apalagi urusan akhirat, mau jungkir balik seperti apa, dia gak ngurus, dia gak mau peduli. Dan itu tampak dari seseorang pada tutur kata maupun sikap dan perbuatannya. Kalau dia dingin orangnya, gak mau peduli. Kalau itu ketika berjumpa misalnya, orang yang dingin ini gak menunjukkan kalau dia senang bertemu dengan saudaranya, sehingga dingin. Ketemu, awal ketemu, saudaranya datang dari jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Gak ada kehangatan, gak ada sambutan, gak ada ini. Beda, kamu bedakan dengan orang yang peduli, menunjukkan dia senang dengan kedatangan saudaranya. Ahlan usahlan, masya Allah, kapan datang, ini sama siapa, ini naik apa, dan seterusnya. Ada kepedulian kamu berikan padanya, kan senang saudaranya merasa diperhatikan, peduli ini orang padanya. Orang yang barid, dingin perhatiannya, biasanya berharap orang itu cepat pergi dan pulang darinya. Kalau awal ketemu, awal dia tatap muka, awal dia ketemu dengan saudaranya, kapan nyampe, kapan datang, tadi jam 7 pagi, kapan pulang. baru juga ketemu kapan pulang. Dan dia berharap, tidak ingin dan tidak senang bersama saudara-saudaranya. Yang ini anaknya sakit di rumah sakit, yang ini mungkin orang tuanya begini, orang keluarganya begitu. Dia gak mau tahu apa yang terjadi, dia cuek seakan dunia dirinya sendiri. Bukan demikian ukhuwah. Tidak bisa tanpa ada kepedulian dan perhatian yang kamu berikan. Salaf itu peduli bahkan sampai tingkatan muasa. Muasa itu kamu samakan diri kamu terkadang dengan saudaramu walaupun kamu tidak bisa membantu dengan harta benda. Itu muasa. Ana uasika. Disebutkan Hasan al-Basri rahimahullah ketika berjalan bersama saudaranya, sandal atau tali sandal saudaranya itu putus, sehingga ya dia buang dan dia telanjang alas kaki, nggak pakai apa-apa, kakinya langsung nempel ke pasir jalan. Dilepas sandalnya Hasan al-Basri, dipegang, lalu beliau juga telanjang alas kaki jalan. Kata temannya, kenapa wahai imam kau lakukan ini? Kata beliau, ana uwasi, aku bermuasa denganmu. Kamu telanjang alas kaki, aku pun telanjang alas kaki, sehingga kamu tidak sendirian. Ada yang seperti kamu juga. Sampai setingkat itu mereka bermuasa. Membantu mungkin gak mampu atau belum bisa. Ada kepedulian dan perhatian yang diberikan padanya. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Dan Allah itu selalu membantu hambanya selama si hamba membantu saudaranya. Dibalas oleh Allah, wal jazaa' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan amalan yang kamu lakukan. Kamu membantu, kamu peduli, kamu perhatian kepada saudaramu, Allah pun peduli, perhatian dan membantu dirimu. Itu hak dalam ukhuwah, hak dalam persaudaraan. Kamu harus peduli, kamu harus perhatian. Terkadang tanpa disadari kepedulian ini menipis atau hampir gak ada bahkan. Coba kalau ditanya masing-masing dari kita, kamu kenal ini? Oh, ya kenal teman saya. Siapa namanya? Fulan. Z. Siapa ayahnya Z ini? Gak tahu. Ayahnya teman dekatnya gak tahu siapa namanya. Bagaimana dia mau peduli? Bagaimana dia mau perhatian? Siapa bapaknya dia gak paham. Apalagi lebih jauh kondisi keluarganya seperti apa. Situasinya bagaimana, ini itunya. Bapaknya siapa dia gak tahu. Apalagi lebih jauh siapa kakeknya dan bagaimana, lo tambah gak ngerti. Dia gak peduli, dia gak mau tanya, dia gak mau perhatian seperti apa, siapa ini, siapa itu. Kok orang lain? Kita sendiri kadang mukosir. Kalau kita mau jujur pada diri kita masing-masing, siapa yang tahu kakeknya namanya di antara kita? Siapa kakekmu? Lebih jauh lagi, bapaknya kakekmu siapa namanya? Ada yang peduli? karena dengan itu kamu akan tahu keluargamu. Oh, ini fulan sepupumu, sepupu dua kali. Ini anaknya paman kamu fulan. Ini anaknya bibi kamu fulana. Dan seterusnya. Namanya saja kamu gak tahu. Dan kamu gak mau tahu, gak mau tanya, gak mau membahas, gak peduli. Apalagi ke teman-temanmu, sahabat-sahabat dekatmu. Ikhwan. Bagaimana diharapkan itu terjaga tanpa adanya perhatian dan kepedulian? Gak mungkin. Oleh sebab itu hak yang harus ditunaikan dalam ukhuwah adalah kepedulian dan perhatian kepada saudaranya. Kita cukupkan sesi ini untuk persiapan sholat duhur. Kita lanjutkan sesi kedua nanti. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.